الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله telah kita lalui 12 hadis dari Kitabul Azim Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka kita pada waktu ini memurojaah 12 hadis tersebut agar tidak terlupakan yang telah kita lewati hadis demi hadis. Al-hadithul awal tentang wahdaniyatullah, maha esanya Allah, maha tunggal dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, maupun dalam asma wa sifat. Maka siapapun yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, Allah tidak butuh dengan persekutuan itu yang beramal. Dan dia mempersekutukan Allah, Allah tinggalkan amalan itu untuk yang dia persekutukan. Allah tidak ingin hambanya mempersekutukan dia dengan yang lain karena keesaannya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم فمن يقرأ لنا الحديث يلا بسرعة مرور كرام هكذا supaya bisa terlewati murojaah 12 hadis. Naam, ghairu. Fatahallahu alaik. Lakinillahu yadri wa sayahkumu bainahuma rawahu Ahmad. Iqra' anta. Aywa anta. Li jambu Naam. Hadis kelima menjelaskan tentang sifat penglihatan dan pendengaran, bahwa Allah maha mendengar, maha melihat segala sesuatu. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah semuanya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallam qara'a hadhil ayah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi innallaha kana sami'an basira wa yadha'u ibhamaihi ala udhunai wallati taliha ala ainai. Allah letakkan, Rasulullah letakkan kedua ibu jarinya di telinganya, dan yang berikutnya, yakni jari telunjuk, Rasulullah letakkan keduanya di matanya. Yakni isyarat bahwa Allah itu benar-benar melihat dan Allah itu benar-benar mendengar. Sehingga beliau isyaratkan dengan telunjuk beliau ke mata, dengan ibu jari beliau ke telinganya. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibn Abi Hatim. Man yaqra. يا هذا في الوسط من هذا من هذا اسمك من ها حسام اقرا Mahafita, nah, Ibrahim, itu yang belakangnya siapa? Ikra. Ibhamaihi wallati taliha wa ibn Abi Hatim ikra' hadha ismak man anta ismak man Hisham qra anta من هذا أنت ها sudah lama sudah dilewati hadis kelima enggak dihafalkan Raji'u Rifa'i itu Rifa'i ha Mukhtar Iqra ya Mukhtar Naam. Hadis ke-6 kembali dibawakan oleh muallif tentang maha sempurnanya Allah, bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu, terutama kunci-kunci gaib yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ini. Hanya Allah yang tahu, tidak satu pun dari makhluk mengetahuinya. Tidak dari jin, tidak dari manusia, tidak dari malaikat. Tidak ada yang tahu. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khams la ya'lamuha illallah la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu esok bagaimana kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada yang tahu apa yang berkurang dalam rahim kecuali Allah. Wa la ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Hujan kapan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Tidak satu pun jiwa tahu di mana dia mati kecuali Allah. Wa la ya'lamu mata taqumu sa'atu illallah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikra' ya Aba Dawud. Ya Aba Dawud, anta Abu Dawud, sah? Ikra' kun ka Abi Dawud. Abu Dawud, kata para a'immah, ulina lahul hadith kama ulina li Dawud al-hadid. Sebagaimana Nabi Dawud dilunakkan baginya besi, bisa beliau olah semau beliau, mudah. Abu Dawud dilunakkan bagi beliau hadith, sehingga banyak menghafal hadith dengan mudah. Ah ya Abu Dawud, ikra' mafatihul ghaib. Iqra' min hifdzik ma huwa min kitab. Ha? La, nuridul hifdz. Syekh Fauzan. Iqra'. Mahabitah. Azaman Ja'far, anta al-multafit. Ja'far, ismak siapa? Ha? Ridho. Qra' ya Ridho. Pak Sautak. La ya'lamu ma fi ghadin. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Ma taghidul arham. Wala tadri nafsun bi ardin tamut. illallah. Wala ya'lamu mata. Mata. Bukhari Muslim. Nah. Adzin ya muadzin. Muallif rahimahullah bawakan untuk menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat farah, senang, bahagia, dan itu karena ibadah hambanya, karena tobat hambanya dan tobat ibadah kepadanya. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilati fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatun 'indahu fa akhadha bi khitamiha fa qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah akhrajahu. Ha, man yaqra' al hadith. Naam. Hadis ke-8 dibawakan oleh muallif rahimahullah kembali menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat dua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kedua tangan Allah, Allah menerima taubat hambanya yang di siang hari, yang di malam hari bertobat. Allah terima tobatnya, Allah bentangkan tangannya menerima tobat mereka. Fa'an Nabi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Qira'a Aba Abdul Razzaq. Irfa'u sawt. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Liyatubah. Musi'ul lail. Naam. Man yaqra? Iqra. Ma hafidta? Iqra. Anta ya bin Talib. Ma hafidta? Barakallahu fiik. Hadis yang ke-9 mualif bawakan tentang rahmat Allah yang begitu besar, melebihi rahmat seorang ibu kepada bayinya, menunjukkan benar-benar Allah itu punya sifat rahmat. Nah, kepada hambanya. Walahuma an Umar radhiyallahu an qala qadima ala Rasulillah atau qudima ala Rasulillah sallam bisa bihawazin. Fa idzim ra'atun minas sabi tas'a idh wajadat sabiyan fis sabi fa akhadathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha finnar qulna la wallahi fa qala lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Hadith Bukhari Muslim. Wa Qamari. Ma roja'ta. Man yakra. Bukhari Muslim. Zadakallah khairan. Ammar, iqra. Ma hafidta. Man hadha? Ismak Musa. Iqra. Ma tahfad? Ha, man iqra? Iqra. Sabir. Idh wajadat sobiyan fis sabi. Fa akhadathu. Fa alzaqathu bi batniha. Lallahu la naam. Barakallahu fiik. Hadith ke-10 masih tentang rahmat Allah yang begitu besar sehingga itu Allah catat rahmatnya mendahului atau mengalahkan murkanya. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitab fa huwa indahu fawqa al-'arsy Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rawahul Bukhari. Dan telah lalu penjelasan kata wafi kitab, bisa kitab itu di lauhul mahfud, berarti catatan ini, rahmatku mengalahkan murkaku, ada di lauhul mahfud, atau itu catatan khusus yang Allah catat padanya dan diletakkan di arsy atau di atas arsy, menunjukkan pentingnya sifat rahmat ini, mengalahkan murka Allah. Naam. Mana qira? Hadza man qara'akum man? Ismak? Ha? Iqbal. Ya Allah aqbil. Allahu al-khalq. Rawahu al-Bukhari. Naam. Man yaqra ya Allah. Qasir al-hadith. Hadza an Abi Hurairah. Man yarfa' yadayhi? Barakallahu fi Ibrahim. Barakallahu fik islah. Naam, hadis ke-11 masih tentang rahmat Allah yang begitu luas. Allah punya 100 bagian, hanya satu yang Allah turunkan di muka bumi, karenanya semua makhluk saling merahmati, sampai binatang pun induknya tidak ingin menginjak anaknya karena rahmat. Sisanya Allah simpan untuk mukminin di yaumul qiyamah kelak. Nas'alullah min fadlih. Walahuma anhu, di Bukhari Muslim pula dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala ja'alallahu rahmata mi'ata juz fa amsaka indahu 99 juz'a wa anzala fil ardi juz'an wahida fa min dhalikal juz' tatarahamul khalaiqu hatta tarfa'a dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Naam. Man yaqra? Musa, ikhra. Belum hafal? Sudah? Ya Allah, ikhra. Hafidta? Belum. Raji'u, ha? Man yakhra al-hadith? Nah, rayam barok. Ala waladiha hatta tarfa'ad dabatu hafiraha ala waladiha khasyata Rayyab Ammar. Taib, hadis terakhir kemarin kita ambil wali Muslim ma'nahu min hadis Salman wa fihi kullu rahmatin tibaqun ma bainas sama'i wal ard, masih tentang rahmat Allah yang begitu luas. 100 bagian atau 100 juz, setiap bagian dengan bagian yang lain itu seperti antara langit dan bumi. Fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi rahmah. Sampai di yaumul qiyamah nanti untuk mukminin Allah sempurnakan 100 rahmat itu hanya bagi mereka. Hadis di Muslim. Kullu rahmatin tibaqun ma bainas sama'i wal ard hatta idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi rahmah. Ah. Fa idza kana yaumul qiyamah. Nah, man yaqra. Muslim. Nah. Barakallahu fiik. Abu Nadhara. Iqra. Anta tarfa' yadak. Fatahallahu 'alaik. Iqra. Anta. Qasir, pendek, enggak hafal. Aib. Iqra. Mana? Iqra. Kata pendek tidak hafal. Minta disebut kalau tidak hafal. Iqra. Iqra. Kullu rahmatin tibaqun ma baina samai wal ard. Kullu rahmatin tibaqun, tibaqun ma baina sama'i wal ard, yaumul qiyamah. Barakallahu fiik. Raji'u ya ikhwan, ya abna, yang sudah diambil dimuraja'ah lagi sehingga tidak lewat, tidak terlupakan dari hafalan antum. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.